Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ba'd. Abwab at-tawabi'. Bab tentang at-tawabi'. An-na'atu yang pertama dari tawabi' yang enam. Beberapa tabi' pertama na'at. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sunhadi al-Ma'ruf ibn Ajurrum rahimahullah. Babun na'ati. Al-na'atu tabi'un lil-man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Tabi' al-na'at adalah adalah tabi' ya, atau merupakan tabi' pengikut. Tabi' itu pengikut ya. Lil man'ud, terhadap al man'ud yang disifati. An-na'd adalah sifat, yani pengikut terhadap yang disifati. Na'am, yakni mengikuti al man'ud gitu. Tabi' al man'ud berarti mengikuti al man'ud, mengikuti man'udnya, mausufnya dalam hal apa? Raf'ihi, rafa'nya, wa nasbuhu, nasabnya, wa khafdu dan khafdnya, jarnya. Begitu pula wa ta'rifihi wa tankirihi dalam hal ta'rif, ma'rifah dan tankid nakirah. Nah, jadi na'at atau sifat, sifat itu mengikuti yang disifatinya dalam hal i'rabnya. I'rabnya rafa', nasab, khafd, jar, itu dalam hal ta'rif dan tankir. Taqulu qala Zaidun al-'aqilu fara'aitu Zaidan al-'aqila wa marartu bi Zaidin al-'aqili. Qala Zaidun al-'aqilu, telah berdiri Zaid yang berakal. Fara'aitu Zaidan al-'aqila, aku telah melihat Zaid yang berakal. Nah, Zaidan di sini disifati dengan al-aqil. Al-aqil adalah na'at kan gitu. Nah, berarti ra'aitu di sini bermakna apa? Bermakna alimtu atau bermakna absartu? Bermakna absartu, aku telah melihat. Nah, yang dengan mata. Tayyib amartu Zaidan al-aqil, al-aqili, aku melewati Zaid yang berakal. Tayyib aku dulu syarah. أقول النعت في اللغة النعت معناه يدرس باللغة dalam bahasa Arab وصف الشيء menyifati sesuatu بما هو فيه dengan sifat yang ada padanya, min khairin, berupa khair, kebaikan, atau syar, atau kejelekan. Wasfu syair menyifati sesuatu bima huwa fihi min khairin atau syar, dengan sifat yang dimilikinya, yang ada padanya, berupa khair, kebaikan, atau syar, kejelekan. Wafil istilah, dan maknanya, definisinya dalam istilah nahu, sebagai satu istilah nahu yang qasimu ila kismain, terbagi, diklasifikasi menjadi dua macam, na'atun haqiqiyin wa na'atun sababi ya, atau na'atun haqiqiyin wa na'atun sababi. Nah, na'atun haqiqiyin wa na'atun sababi berarti badal. Na'atun haqiqiyin wa na'atun sababi, huma na'atun haqiqiyin wa na'atun sababi. Tayyib, atau huwa na'atun haqiqiyin wa na'atun fahuma na'atul haqiqi wa na'atul sababi. Tayyib, keduanya adalah na'at haqiqi dan na'at sababi. Fana'atul haqiqi, na'at al-haqiqi ya, itu na'at yang haqiqi, yang sesungguhnya haqiqi. Tayyib huwa ma rafa'a damiran mustatiran ya'udhu ala al-man'ud, yaitu na'at yang rafa'a merafa' damiran mustatiran, damir mustatir ya'udu, yang kembali, damir itu kembali, ala al-man'ud, kepada al-man'ud, kembali kepada al-man'ud. Jadi naat itu merafa' dhamir mustatir, dhamir yang mustatir yang kembali, dhamir itu kembalinya kepada al-man'ut yang disifati mausuf, al-mausuf. Nahu ja'a zaidun al-fadilu, ja'a zaidun al-fadilu. Beliat na'am, ja'a di sini adalah fi'lun ma'adun ya, tayyib madniyun alal fathi la mahala min al-i'rab. Zaidun madha fa'ilun, ha fa'ilun marfu'un bil fi'li, ha alamat rafi'i madha ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Na'am al-fadilu, fal-fadilu na'atun haqiqiyun li zaidun على الحكاية. فالفاضل نعت حقيقي لزيد. Jadi الفاضل merupakan نعت حقيقي untuk زيد. نعم. وهو اسم فاعل. Dan dia adalah اسم فاعل. يعمل عمل الفعل. Ya. Berfungsi dengan fungsi fi'il, beramal dengan fi'il, berfungsi dengan fungsi fi'il. Fungsi fi'il yaitu fayarfa'u fa'ilan, maka dia merafa' fa'il sebagaimana halnya fi'il merafa' fa'il. Al-fadil sebagai isim fa'il ya'mal amal fi'il yang berfungsi dengan fungsi fi'il juga merafa' fa'il. Apa fa'il yang dirafa' itu? Apa fa'il yang dirafa'? Fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala zaidun. Fa'inya ala damir mustatir yang ada dalamnya yang mustatir jawazan, ya, secara jawaz tidak wajib. Nah, takdiruhu huwa, huwa damir mustatir ini kembali kepada zaid. Jadi sesuai definisi di atas, ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'ala al-man'ud. Jadi naf hakiki itu merafa' dhamir mustatir yang merupakan apa? Fa'ilnya. Ya, yang merupakan apa nih? Fa'ilnya yang kembali kepada zaid. Ja'a zaidun al-fadilu. Jelas ya? Jadi dalam al-fadil ada apa? Ada dhamir mustatir jawazan takdiru huwa, itu yang fi mahali rafa. Sebagai fa, fa'il itu kembali, huwa itu kembali ke zaid. Nah, karena ini menyifati zaid. Tamam. والنعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا yang مرفع اسم ظاهر متصلا yang bersambung بضميرين dengan satu ضمير. نعت سببي مرفع اسم ظاهر yang bersambung dengan ضمير يعود على المنعوت yang ضمير itu kembali kepada المنعوت. نحو contoh ja'a zaidun al-fadilu abuhu. As-sababi nisbah kepada apa? Yang dalam kepada sabab, faktor, ya. Yeah. Nah. Ja'a zaidun al-fadilu abuhu. Ja'a fi'ilnya, zaidun fa'ilnya. Tayyib. Al-fadilu, fal-fadilu na'atun sababiyun li zaidun. Na'at sababi untuk zaid. Wa abu fa'ilun wa abi fa'ilun bil fa'il fa'il untuk al fa'il marfu'un marfu'un bimada marfu'un bil fa'il ya ketika al-fadil yang merofa isim fa'il yang ya'mal amal fi fi'il yarfa fa'ilan merzini isim dahil yang dirofa yaitu abu marfu'un bi bihi wa'alamat rafi'il luwawu na'am tayyid wa'alamat rafi'il luwawu niabatan anima anmada niabatan niabatan anid dom domma liannahu minal asma'il khamsah tayyib wabu mudahum walha'u damirun mada damirun muttasilun mabniyun ala dommi fi mahalli jarrin atau khafdin bil mudah na'am walha'u allati ta'udu ala zaidun mudahun ilai di sini keterangannya na'am hal yang nah ha ini al-ha'in damir ini yang kembali ke Zaid jadi marofa isman dohiran jelas ya marofa isman dohiran karena al-fadilu adalah na'at sababi dia marofa isim dohir isim dohir yang dirofa itu adalah abu kenapa dia marofa karena dia isim fa'il ya'mal amal fi'il marofa marofanya sebagai apa ya sebagai fa fa'ilnya. Nah, dan isim dhahir tersebut fa'ilnya itu muttasilan bi dhamirin ya'udu 'ala al-man'ut bersambung dengan dhamir yang kembali ke man'ut. Dalam hal ini abu ya, muttasilan bi mana? Muttasilan bi dhamir al-ha pada contoh ini bersambung dengan dhamir al-ha. Nah, dhamir al-ha inilah yang kembali ke al-man'ut. Disitulah ya terkait ja'a Zaidun al-Fadil abuhu. Jadi Zaid di sini disifati dengan apa? Disifati dengan al-Fadil atau disifati bahwa ayahnya al-Fadil? Yang Fadil Zaid atau Abu? Al-Fadil di sini Zaid atau Abu? Abu ya al-Fadil, ya. Karena al-Fadil merofa Abu sebagai fa'ilnya, subjeknya. Berarti yang disifati dengan al-Fadil adalah Abu. Tetapi dengan itu Zaid disifati bahwa bapaknya Alfa seorang yang Fadil. Telah datang Zaid yang ayahnya seorang yang mulia. Jadi ini al-fadil abu ini menyifati Zaid. Maka dikatakan al-fadil na'atun sababiyun. Menyifati Zaid bahwa Zaid ayahnya al-fadil. Paham tu? Nah. Tapi tadi pertanyaannya maksudnya siapa yang fadil sebenarnya? Zaid atau abu? Yang fadil abu bukan Zaid. Karena fa'il al-fadil adalah abu. Jadi yang fadil ada ayahnya dan itu menyifati Zaid bahwa dia punya ayah yang al-fadil. Disifati bahwa ayahnya adalah seorang yang fadil. Fahimtum? Ini bedakan dengan al-hakiki ja'a Zaidun al-fadil. Siapa yang al-fadil pada ja'a Zaidun al-fadil al-hakiki? Hakikatnya memang Zaid yang disifati dengan al-fadil. Dia memang secara hakiki yang disifati dengan al-fadil. Adapun sababi al-Fadil bukan Zaid tapi ayahnya. Namun itu ini merupakan na'at terhadap Zaid bahwa ayahnya Fadil. Paham kan? Bisa difahami bedanya? Ya. Barakallahu fikum. Wa mithalun na'ati min at-tanzili qawluhu ta'ala. Sabbih isma rabbika al-a'la. فلا على هنا نعت حقيقي الأعلى نعت حقيقين لربك وفاعله فاعلنا ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو نعم فاعل ماذا فاعل الأعلى يأتي ضمير مستتر في جواز تقديره هو دليل الحقيقي نعم الإعراب إنما إن لم يتجد إعراب لا تفضل خليك نعم حرك للكسر نعم تسكين اسم اسم ربك نعم هم الله طيب مضاف إليه هو كم يدله مضاف إليه حكمه بلوم أيوة مجرور بالمضاف نعم بالمضاف مضاف إليه نعم لربك نعت الحقيقيين لربك نعم ونعت المرفوع مرفوع مثله طيب ولا ما درس فيه النعت على المجرور يعني ربي مجرور مثله طيب ولا ما تجره التعذر طيب جوازا طيب الأعلى وزنية الأعلى وزنية اسم اسم ماذا وزنية دلو وزنية الأعلى الأف أفعل أفعل وزنية دلو كتب وزنية بس ما يقول نمانية أفعل yang paling tinggi kan أفعل berarti termasuk isim apa? Isim? Isim apa itu kalau af'al wazan? Isim apa? Tafdil. Isim tafdil. Nah, ini juga beramal-amal fi fi'il yarfa'ul fa'il. Nah. Sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi kan begitu. Ya. Nah, isim tafdil ala ala af'al. Baik. Hukmun na'ti. Hukmun na'ti haqiqiyan kana aw sababiyan. Hukum na'at baik haqiqi atau sababi annahu yatba'u man'utahu. Sesungguhnya dia mengikuti man'utnya fi wahidin min awjuhil i'rabi as-salasati mengikuti man'utnya pada salah satu dari awjuhil i'rabi as-salasati dari tiga ya dari tiga bentuk i'rab mengikuti pada salah satu dari tiga bentuk i'rab atau tiga sisi i'rab yang jumlahnya tiga. Nah, dari sisi-sisi i'rab atau bentuk-bentuk i'rab yang jumlahnya tiga. Allati hiya, yang ketiganya adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Naam. Karena ini isim, jadi adanya tiga ini, tidak ada jazm. Naam. Wa fi wahidin min at-ta'rif wa at-tankir, dan mengikuti manautnya pada salah satu dari at-ta'rif wa at-tankir, ya, ma'rifah dan nakirah. Fa misal at-ta'rif ma'a raf'i qawluk. Nah, contoh at-ta'rif bersama raf', jadi ma'rifah dan marfu'. Qawluk, qama Zaidun al-'aqilu aw al-'aqilu abuhu qama Zaidun al-'aqilu al-haqiqi. Alhamdulillah. Kita lihat di sini Zaid adalah ma'rifah, al-akil juga ma'rifah, Zaidun fa'il bati marfu, al-akil juga marfu. Naam. Al-akil abuh, lihat al-akil abuh, ya, al-akil, ya, ma'at hakikat Zaid, sama-sama ma'rifah dan sama-sama marfu. Wa mithaluhu ma'a an-nasbi qawluk, contohnya bersama an-nasb, yani ta'rif bersama an-nasb, yani ma'rifah dan mansub. Ra'aytu Zaidan al-'aqila aw al-'aqila abuh. Tamam. Zaidan ma'rifah mansub, al-'aqila ma'rifah mansub. Begitu pula dengan al-haqiqi, al-'aqila juga begitu. Na'at sababi al-akila abu, na'at al-akila juga begitu, ma'rifah dan mansub. Jelas ya, i'rabnya ra'aitu Zaid al-akila. Ya, apa-apa, di'rab aja secara cepat. Nah, ra'aitu ra'aitu Zaid al-akila wa'ah si'umadu Nah, misalnya al-khabbi qawluk, contohnya bersama al-khabbi, yani ta'rif al-khabbi qawluk, marartu bi Zaidin al-aqili ay al-aqili abuhu, ya, aku pernah melewati Zaid yang berakal dan berakal ayahnya. Jadi i'rabnya sama, dan marartu sama dengan ra'aytu i'rabnya. Kemudian di sini bedanya al-ba harfu jar, harfu khabbi, berarti Zaidin majrur makhfudun bil al-ba. Nah, وعلامة جره ألا كسر دار على آخره. نعم. والجر مجرور، والجر والمجرور متعلق بماذا؟ متعلق بفعله. إيه. نعم. Kemudian بإعراب نعتنا العاقل سامع إعرابنا dengan yang sebelumnya. Karena saya di sini dia مجرور. نعم. العاقل نعت لزيد ونعت المجرور مجرور مثله. نعم على مجرور كسر على آخره. سأسأل لك نعت سببي dilanjutkan tadi tersisa apa فعلنا. نعم العاكل اسم فاعل يعمل عمل فعل يرفع الفاعل وهو ماذا ضمير مستتر فيه جوازا تقدره يعود على زيد. هذا كن الآكل بلا معنى سببي يرفع ماذا اسما ظاهرا وهو ماذا أبو. نعم فإن يلل أبو سبقى كتلوات وراتنا. نعم مضاف والها مضاف إليه وهذا الضمير الها هذا نعم يعود على زيد. نعم يعود على زيد. فكل من العاكل والعاكل أبوه نعت لزيد waqad tabi'ahu semuanya ya dari al-akil dan al-akil abuh keduanya na'at untuk Zaid waqad tabi'ahu fi raf'ihi dan sungguh dia telah mengikutinya pada rafa'nya kama fil mithalil awal soal pada contoh yang pertama wa nasbihi kama fil mithalil thani dan mengikuti pada nasabnya sebagaimana pada contoh yang kedua wa khafdihi dan mengikuti dalam hal khafnya jarnya kama fil mithalil thalif sebagaimana pada contoh yang ketiga wa kullun minhuma dan masing-masing dari keduanya al-afili na'am yakni al-afili al-afili begitu pula al-afili al-afili al-afili abu ya semuanya tabi'ahu aydan fi ta'rifihi na'am ikutnya dalam hal ta'rifnya fa'inna zaydan karena sesungguhnya zaid mu'arrafun bil'alamiyati fa'inna zaydan mu'arrafun bita'rif karena sesungguhnya zaid bita'rif dimarifahkan bil'alamiyah ya dengan al-alamiyah karena ini isim alam wahuma dan keduanya yaitu al-afil dan al-afil abu mu'arrafani bita'rif dimarifahkan bi'al dengan al wadih wa mithalu tankiri ma'arrafi qawluk contoh tankir bersama rafa nakira bersama rafa qawluk ja'a rajulun aqilun au aqilun abuhu ya i'rabnya sama dengan koma zaidun al-aqil al-aqil abuh wa mithaluhu ma'al nasbi qawluk akramtu rajulan aqilan au aqilan abuh aku telah memuliakan seorang pria yang berakal atau yang seorang pria yang berakal ayahnya wa mithaluhu ma'al khafdi qawluk sallamtu ala rajulin aqilun أو عاقل أبوه نعم aku telah mengucapkan salam atas seorang pria yang berakal atau salam atas seorang pria yang berakal ayahnya نعم jadi ya فَكُلٌّ أَكْرَمْتُ رَجُلًا عَاقِلًا أَوْ عَاقِلًا أَبُوهُ sama irobnya dengan marartu bukan ra'aitu zaidan al-aqila atau al-aqila abu ya sallamtu ala rajulin aqilin aqil abu sama dengan marartu zaidan al-aqili al-aqila abu bedanya di mana bedanya dalam hal apa di sini bedanya dalam hal nakirah saja ya nah baik fa kullu min aqilin wa aqili abu na'tun li rajulin وقد تبعه في رفعه كما في المثال الأول ونصبه كما في المثال الثاني وحفظه كما في المثال الثالث masing-masing dari keduanya ini na'at untuk rajul dan sungguh dia telah mengikutinya dalam hal rafa'nya dalam hal hukum i'rab yaitu rafa' pada contoh yang pertama nasab soal pada contoh yang kedua khafd soal pada contoh yang ketiga wa tabi'ahu aydan fi tankirihi dan mengikutinya dia dalam hal tankirnya itu dalam hal nakirahnya فَإِنَّ رَجُلًا نَكِرَةٌ فَنَسُنْيَ رَجُلًا أَدَلْ نَكِرَةٌ وَهُمَا نَكِرَتَانِ أَيْضًا dan kedua keduanya yaitu عَاقِل dan عَاقِل abu juga nakirah نعم فَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ maka diketahui dari apa yang telah lewat أَنَّ النَّعَتَ وَالْمَنْعُوتَ بَسُنْجُنَ نَعَتْ dan manعُوت يَجِبُ فِيهِمَا wajib pada keduanya an yatawafaqa fi awduhul i'rabi yajibu fihima wajib dalam keduanya yaitu na'at dan man'ut an yatawafaqa wajib sama yatawafaqa yani sama ya selaras fi awjuhil i'rab dalam sisi-sisi i'rabnya harus sama-sama marfu atau sama-sama mansub atau sama-sama makhfud majrur wa fi at-ta'rif wa at-tankir dan wajib sama selaras dalam hal at-ta'rif dan at-tankir na'am sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Fala tim'atul ma'rifatu binakirah. Fala tim'atul ma'rifatu binakirah. Maka tidak boleh al-ma'rifah, isim ma'rifah diberi na'at, ya, dina'ati dengan nakirah. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan ja'a zaidun aqilun, karena tidak selaras ini. Ya, zaid ma'rifah, aqil nakirah, meskipun sama-sama marfu. Walal aksu, dan tidak boleh sebaliknya. Ya, yakni tidak boleh lafun na'atun nakiratu bil ma'rifah, tidak boleh nakirah di na'atun dengan ma'rifah. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan ja'a rajulun rajulun al-aqil, karena rajulun nakira al-aqil ma'rifah, tidak selaras meskipun sama-sama marfu. Kama la yun'atul marfu' bi majrurin, sebagaimana pula la yun'atul marfu' bi majrur, marfu' tidak boleh dinaati dengan majrur atau mansub atau mansub. Walal aks, dan tidak boleh sebaliknya, yakni al-majrur tidak boleh dinaati dengan marfu atau mansub, mansub tidak boleh dinaati dengan marfu majrur. Jadi harus selaras semuanya, ya, wadih. Al-ma'rifatu aqsamuha fi ma ba'. Barakallahu fiik. Subhanallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam.